رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jenis kesabaran yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap segala takdir Allah yang mu'limah, yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Ya, al-masa'ib allati tusibul insan, allati tusibul insana min mautin qaribin, min mauti qaribin. Maka berbagai musibah yang menimpa manusia, semisal kematian kerabat, au doya imalin atau hilangnya harta, au maradin atau sakit, yusibul insan, yang menimpa manusia, labuda ayasbiru ala qada'illahi wa qadarihi. Maka dia mesti bersabar atas takdir, atas takdir dan qada' dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dan ketentuan Allah. La yajza wa la yatasakhab. Dia tidak boleh berkeluh kesah, marah. Ya, bal yahbisu al-lisana ala niyahati wa tasakhab. Bahkan dia mesti menahan lisan dia dari meratap dan marah terhadap takdir Allah ini. Wa yahbis an-nafsa. Wa yahbis an-nafsa anil jazai, anil jaza. Dan dia menahan lisan dia dari gundah, berkeluh. Wayahbisu al-jawariha, menahan anggota badan dia dari memukul-mukul pipi dan juga merobek-robek kantong. Ini udah dibaca ya? Cuma belum diterjemahin ya? Merobek-robek kantong baju. Hada huwa as-sabr 'ala al-masa'ib. Inilah sabar atas musibah. Amal ma'aib, ini udah dibaca juga? Dah. Tapi belum diterjemahin ya. Adapun ya, segala aib dan cela, maka janganlah bersabar atas aib tersebut. Ya, kalau seorang melakukan maksiat atau aib, jangan dia bersabar di atasnya. Bal yatubu ilallahi, bahkan dia bertobat pada Allah. Dia lari dari kemaksiatan tersebut. Namun ketika musibah menimpa alat yang dia tidak ada ruang untuk lepas darinya, yang dia tidak ada ruang bagi anda untuk lepas darinya, maka ini adalah dari Allah, yang Allah telah mentakdirkan untuk anda sebagai ibtilaan wa imtihan, ya, sebagai cobaan, ujian, au ukhubatan laka, atau karena itu sebagai hukuman bagi anda, ala dunubin fa'altaha, yang atas dosa-dosa yang anda lakukan, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ya'fu an katsir. Apapun adapun musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan tangan-tangan kalian, dan Allah maafkan banyak sekali kalian. Fa idza hasalat lil muslimi musibatun fi nafsi, apabila ya, terdapat musibah pada seorang muslim, terjadi musibah pada seorang muslim pada dirinya atau pada hartanya, wa walidihi, pada anaknya atau qaribihi, kerabatnya, atau ahadi ikhwanihi minal muslimin, atau salah seorang dari kawannya, saudaranya dari muslimin, ya, fa alaihi bisabr wal ihtisabi, maka dia mesti bersabar dan mengharapkan pahala. Alladzina asabathum musibah, yaitu orang-orang yang musibah menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka beristirja. Ulaika alaihim salatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa min dzalika, dan di antaranya adalah as-sabr 'alal adha. Ini sudah dibaca juga? Bersabar atas segala macam al-adha fi dakwah, rintangan, gangguan dalam dakwah ila Allah. Fa inna hadha minal masaibi, maka ini adalah bagian dari musibah. Wa 'alaika an tasbira, maka wajib bagi anda untuk bersabar atas apa yang anda jumpai, alamatal qa' minal ada, dari berbagai gangguan, rintangan, fi sabilil khair, di jalan kebaikan. Ya, wala tansani, tansani, ya, janganlah anda meninggalkan, ya, an fi'lil khair, kebaikan, perbuatan kebajikan tadi. Li anna ba'da nasi yuridu fi'lal khair walakin idza wajahahu syai'un yakrahu qala laisa minal wajibi alayya an adkhula nafsi fi hadzal umuri, an udkhila nafsi fi hadhihi al umuri. Nah, sebagian orang yang menginginkan kebaikan, namun tatkala sesuatu hal menghadapi dia yang dia tidak sukai, maka dia berkata, oh enggak wajib kok bagi saya, saya memasukkan diri saya ke dalam perkara ini. Tsumma yatruku at-ta'lima, kemudian dia meninggalkan mengajar. Idza kana mu'alliman, jika dia memang pengajar. Wa yatruku da'wata ila Allah, dia meninggalkan dakwah. Wa yatruku al-khitabah, dia meninggalkan khutbah, apa khutbah, menyampaikan kepada orang khutbah. Idza kana khatibun, idza kana khatibu masjidin, idza kana khatiba masjidin, jika dia adalah khatib masjid. Wa yatruku imam imatatal masjid, dia meninggalkan profesi dia, tugas dia sebagai imam masjid. Yatrukul amra bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadza lam yasbir ala ma nalahu minal adha, maka inilah contoh orang yang enggak bersabar atas rintangan gangguan yang menimpa dia. Wa idza kunta mukhti'an, ini dibaca. Ah, yang ini belum dibaca, tapi nanggung ya, enggak apa-apalah. Coba dibaca. Ya, Zaki Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Wa idza kunta mukhti'an 'alaika bil wujuhi ila al-haqqi wa sawabi. Amma idza kunta 'ala haqqin walam tuqti fa 'alaika bis sadri wal ihtisabi wastash'ara anna hadha fi sabilillahi wa annaka majjurun 'alayhi وتذكر ما حصل الأنبياء عليه ما حصل للأنبياء ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل. Nah, jika Anda keliru, maka wajib bagi Anda untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Nah, namun apabila Anda berada di atas kebenaran dan Anda tidak keliru, namun Anda disalah-salahkan, diberikan gangguan, fa'alaika bisabr wal ihtisab, maka wajib bagi Anda untuk bersabar mengharapkan pahala. Ya. Dan ya, ini fi'il amr ya. Wastash'ar, dan cukup rasakan bahwasanya ini adalah bagian di jalan Allah, bahwa Anda diberikan pahala atas hal tersebut. Watadzakkar, dan ingatlah apa yang telah menimpa para nabi ya, alaihi wassalatu wassalam, berupa minal adza, gangguan. Kaifa sabaru, bagaimana mereka bersabar, maka bagaimana mereka bisa berjihad di jalan Allah hingga Allah menolong mereka. Nah, ya, istas'ara yastas'iru, apa bila namanya? Istas'ir, wastas'ir. Ya, cukup Anda rasakan maksudnya ini adalah di jalan wastas'ir. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law amma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, maka ini sudah cukup bagi mereka. Kalau di tafsir Ibn Katsir, juga ada di Miftah dari Sa'adahnya Ibn Qayyim, disebutkan bukan dengan lafaz ini, yaitu lau tadabbaran nas, lau tadabbaran nas hadhihi surah lakafathum. Seandainya manusia mentadaburi surat ini. Tapi Syekh di sini membawakan dengan lafaz, seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada para hamba kecuali surat ini. Tapi tidak masalah. Ya, keduanya tidak saling bertentangan. Nah, maka itu sudah cukup buat mereka. Ya, Fadl Bahrul. Bahrul bukunya sama kayak saya. Ah, ya Fadl. Cetakan mana itu? Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizallahu ta'ala qawluhu asy-Syafi'i huwa al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i nisbatan ila jaddihi ar-Rabi'. Nisbah, ana antum apa tulisannya? Nisbah. Hah? Beda kalau dia. Hah? Terus enggak apa-apa. Antum sama nisbah juga. Taknya marbutah. Dan beda. Ya, terus ismuhu Syafi'un wa huwa min Quraisy min Bani Muthalib. Tuwfiya sanata 4 ba'da 200 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati wa qala hadhihi al-maqalata li anna Allah bayyana fi hadhihi surati asbab as-saqawa, asbab as-saqawati wa asbab as-sa'adati. فأسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع بهذه الصفات الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى. Nah ini sebenarnya al-ilma itu boleh juga anda baca al-ilmi. Bihadihi sifat dia badal dari sifat. Kalau ilma berarti apa irobnya? Hah? Maf'ulun bih. Apa amilnya? A'ni. A'ni. Kalau al-ilmu berarti apa irobnya? Khobar. Berarti huwa al-ilmu haka. Ya. Terus cok kali cok aja dalam ilmu nanggu. Bisa semua kan? Selama boleh kok. Terus faqamatil hujjatu minallahi ala khalqihi bihadihi surati innallaha subhanahu yaqulu lahum anni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adati fi hadhihi as-surati al-qasirati al-mukhtasarati wal-qur'anu kulluhu wasunnatuhuma tafasil li hadhihi al-masail al-arba'i lakin hadhihi as-surata Lakinna hadhihi surata bayyanat asbab as-sa'adati mujmalatan faqamat biha al-hujjatu 'ala al-khalqi wa baqiyatu nususil qur'ani was-sunnati mufassilatun wa mubayyinatun li hadhihi al-masail al-arba'i. Ya, itu Syafi'i dulu. Beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, nisbat kepada kakeknya yang keempat yang namanya Syafi', yaitu berasal dari Quraisy, dari Bani Muttalib. Berarti Syafi'i adalah Ahlul Bait. Al-Imam Syafi'i adalah Ahlul Bait. Makanya Imam Ahmad menyatakan kepada putranya Syafi'i, saya mencintai bapakmu karena dua hal, karena dia guru saya dan karena dia Ahlul Bait. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Ini catat ini wafatnya Syafi'i. Karena sebagian orang yang malunya putus, urat malunya putus, menyatakan Al-Imam Syafi'i berakidah dengan akidah Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kiprah dakwahnya itu tahun 300-an Hijriah. Hah? Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Gimana ceritanya Imam Syafi'i berakidah dengan orang yang akan berkiprah di dalam dakwah 100 tahun kemudian. Ajaib. Ajaib. Nah. Ajaib. Ini aneh ya. Aneh, lucu ya. Jangankan Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Bapaknya, tirinya Abul Hasan, guru dari Abul Hasan dalam akidah Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai aja belum hadir saat itu. Nah, ini aneh ini. Ya, sama kayak menyatakan Ibnu Taimiyah Wahabi. Ada yang menyatakan Ahmad Surkati Sururi. Muhammad Surur naik Zainal Abidin kapan? Ahmad Surkati kapan? Aneh-aneh ini ya. Mana lagi berikutnya? Wa huwa ahadul aimatil arba'ah. Beliau adalah salah satu dari imam yang empat. Ya, dan beliaulah yang menyatakan ucapan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat ini asbab syaqawati wa asbab as-sa'adati, sebab-sebab kesengsaraan dan sebab-sebab kebahagiaan. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini sebab syaqawah. Sebab kebahagiaannya illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Maka sebab-sebab kebahagiaan ialah ketika seorang memiliki sifat dengan sifat yang empat ini. Ilmu itu iman, illal ladzina amanu. Wal amal wa amilus shalihat. Wa da'wah wa tawasau bil haqqi. Wa sabar wa tawasau bis sabr. Ah, ini. Ya. Alal ada wa sabar, alal ada atas rintangan gangguan di jalan Allah Ta'ala. Maka qamatil hujjatu minallahi ta'ala ala khalqihi bihadihi surati. Maka telah tegaklah hujjah dari Allah atas para hambanya berdasarkan surat ini. Hujjah telah tegak. Quran telah dimiliki dengan terjemahannya oleh setiap kaum muslimin. Ya. Bahkan diutusnya Rasulullah SAW itulah hujjah. Makanya Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Ya, tidaklah ada yang mendengarku. Ya, tidak Yahudi maupun Nasrani. Thumma la yu'minu bi, kemudian tidak beriman kepadaku. Dan apa yang aku bawa illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Sudah tegak. Walaupun kita enggak perlu iqamatul hujah dialog kepada Paus Paulus. Ya. Atau orang kafir yang ada di Brazil. Ya. Yang ada di Argentina. Kan kafir tuh. Ketika dia mati, antum sebut apa dia? Kafir. Udah tegakin hujah belum? Ke sono. Orang kafir yang ada di Greenland sono. Nasrani. Nasrani. Ada internet, ada apa zaman sekarang. Nasrani dia, mati. Kafir enggak? Kafir. Udah ngobrol belum, dialog, hujah belum? Hah? Antum cap dia kafir? Udah. Berani kafir enggak? Ya mesti kafir. Gimana kok? Kalau enggak kita yang kafir. Man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahama dabahum kafara ijma'. Ya enggak? Paham enggak sini? Antum tahu ya, siapa namanya? Adolf Hitler. Apa dia agamanya? Enggak tahu ya apa itu agamanya. Nazi itu memang Yahudi. Masa Yahudi? Ya taruhlah apa agamanya, kafir. Ya. Kafir kan? Mau Yahudi ke mau apa ke kafir. Ada yang udah tegakin iqamatul hujjah belum ke dia? Hah? Ada yang tahu dialog Hitler sama dai gitu? Ya, apalagi Benito Mussolini, fasis, Karl Marx. Pokoknya setelah diutusnya Rasulullah SAW itu hujah. Ya, la yasma'u bi Yahudiun wala Nasraniun. Tidak ada yang mendengar diriku. Tidak apakah Yahudi atau Nasrani enggak beriman padaku dan apa yang aku bawa, maka dia adalah penduduk neraka. Ya. Udah itu udah hujah. Ya, Allah turunkan Quran, diutusnya Rasulullah itu hujah. Itu hujah. Apalagi zaman sekarang, mau alasan apa? Internet ada malah nonton bola. Khutbah Jumat ada malah dia tidur. Ya, Quran ada, terjemahnya ada, enggak pernah dibaca. Nah. Ya, di YouTube banyak itu, malah dia nonton yang lain, nonton bola, film Cina, drama Korea. Nah. Giliran di musyrik-musyrikin, "Oh, berikan saya hujah dong, ada uzur." Uzur palamu bau menyan. Udzur. Kemana-mana dia berpaling. Dia berpaling ini, dia berpaling. Ya. Semua maunya dia itu, maunya enggak peduli sama agama. Nah, ini kayak begini, nah, umat kayak begini sebagiannya. Apa? Berpaling sendiri nanti. Dia pembatal ke 10 al-i'rad. Kufur bil i'rad. Pembatal ke 10 dinamakan dalam Islam. Makanya ikut dalam Islam. Enggak tahu jadinya. Nah. Mana lagi berikutnya? Faqamatil hujjah. Inna Allah subhanahu yaqulu lahum, Allah berfirman kepada mereka, inni qad bayyantu lakum, sesungguhnya aku telah menjelaskan pada kalian asbab sa'adati fi hadhihi surati al-qasirati al-muhtasarati. Ya, sebab-sebab kebahagiaan di surat yang ya, yang sedikit, yang ringkas ini. Quran kulluhu sunnah, Quran dan sunnah semuanya. Tafasiru li hadhihi al-masailil arba'i, itu adalah perincian dari empat permasalahan ini. Ya, beriman, beramal, berdakwah, bersabar. Lakin hadhihi surah, namun surat ini bayyanat asbab sa'adati mujmalatan, menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan itu secara global saja. Faqamat biha al-hujjatu 'alal khalqi, maka telah tegaklah hujjah pada para hamba. Wa baqiyatu nususil Qur'ani was sunnati mufassilatun wa mubayyinatun li hadhihi al-masail al-arba. Sedangkan nas-nas yang lain dari Quran dan sunnah, maka dialah yang merinci, yang menjelaskan empat permasalahan ini. Nah. Terus berikutnya. Ya. Abdal dibaca Hafidz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif rahimahullah ta'ala, wa laysa ma'na kalam Syafi'i anna hadhihi surata takfi an-nasa law ma anzala Allah ghayraha, lakinnaha aqamat al-hujjatu 'alayhim li anna Allah bayyana fiha asbab as-sa'adati wa asbab ash-shaqawati. Fala ahada yawmal qiyamati yaqulu ana la a'rifu asbab as-sa'adati wa la a'rifu asbab as-saqawati wa huwa yaqra'u hadhihi suratal al-mukhtasarata al-wajizata qawluhu al-Bukhari. Cukup dulu, biar nanti lanjut dulu ke Bukhari. Maka bukanlah maknanya kalam Syafi'i di atas, Imam Syafi'i, bahwa surat ini sudah mencukupi semua manusia. Ya. Lama anzalallahu ghairaha, seandainya Allah tidak turunkan selain surat ini. Ya. Maka sudah cukup, bukan begitu. Lakinnaha aqamatil hujjatu 'alaihim. Namun ini sudah cukup menjadi hujjah bagi mereka. Menjadi hujjah. Ya. Karena Allah SWT menjelaskan di dalam surat ini sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesengsaraan. Ya. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun yang pada hari kiamat kelak dia akan mengatakan, oh saya tidak tahu sebab-sebab kebahagiaan, saya tidak tahu sebab-sebab kesengsaraan, padahal dia membaca surat ini, ya, yang ringkas, ya, yang simple ini. Saya tidak pernah baca, di rumah ada tapi saya tidak pernah baca, berarti saya tidak kena dong. Enak aja, kenapa tidak mau baca? Ya. Kenapa tidak mau baca? Habis gak ada yang ngajarin loh, kan bertanya. Pas alu ala dikri kutub, saya gak tahu ayat itu, lah Al-Quran, gimana? Di rumah saya gak punya Quran, kenapa gak punya? Hah? Mau apa, hujah apa? Mau pakai hujah apa? Di dunia aja bisa dijawab, apalagi di akhirat kelak di hadapan Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha detail. Hisabnya di dunia aja bisa dibantah, ya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Nawaqidul Islam yang tipis, bukan yang lurus yang kita baca, ketika dikatakan ini kan jahil, ilmu terjahil, sampai kapan jahil itu? Karena nggak ada habis-habisnya, nggak selesai-selesai, ya. Ilmu terjahil, Kasus dengan puasa, salat puasa, bila mata jalan. Hah, sampai kapan bodoh? Sampai kapan? Terus syirik lagi, bodoh lagi, syirik lagi, bodoh lagi. Bila mata jalan. Tapi, Qala Al-Bukhari, Al-Bukhari berkata, Rahimallah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya ma'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfirli dhanbik bil lidhanbika bil walil mu'minin. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohonkan ampunan untuk dosamu dan kaum mukminin. Kata Imam Al-Bukhari, babada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka Allah memulai ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, sebelum berkata dan beramal. Bahkan sebelum beristighfar, dia mesti mengetahui dulu yang wajib. Yaitu apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baru dia bisa beristighfar. Nah, ya, lanjut lagi habis dikit. قوله البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى بلد في المشرق إمام بلد bukan baldatun baldatun في المشرق إمام أهل الحديث وحبل الحفظ جبال وجبل الحفظ رحمه الله صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله قوله العلم قبل القول والعمل لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة فلا بد أن يقدم تعلم العلم أن يتقدم تعلم العلم قبل العمل cukup lanjut coba sini coba Saipul, udah lama saya enggak dengar si Saipul ini. Saipul. Sahibahu fa yabda'u al-insanu bil 'ilmi awwalan thumma ya'malu bima ilmahu alimahu hadha huwa al-asas. Nah, ya Bukhari, beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Nisbat kepada Bukhara. Ya, dia adalah baldah sebuah negeri di daerah timur, timur dari Saudi. Ya, daerah Soviet itu, Uzbekistan. Ya. Sebagian masuk ke Rusia. Makanya itu siapa tuh petarung itu? Khabib Nurmagomedov itu. Nah, itu berasal dari daerah situ-situlah. Ya. Beliau adalah Imam Ahlul Hadis Jabalul Hibd, gunung hafalan. Maksudnya apa? Hafalan itu sangat kuat. Sahibu Sahih alladhi huwa, yang Sahibu Bukhari ini adalah sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran. Ada ulama yang menyatakan oh enggak, Sahih Muslim. Tapi yang paling tepat ialah Sahih Al-Bukhari. Ya. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Kenapa? Karena ilmu, karena amal tidak akan bermanfaat illa idza kana mabniyan 'ala al-ilmin. Kecuali jika amal tersebut dibangun di atas ilmu. Adapun amal yang dibangun di atas kejahilan, maka enggak bermanfaat bagi ya, sang pelaku amal tadi. Ya. bal yakunu wabalan wa dalalan, bahkan menjadi bencana kesesatan alaih bagi sang pelaku amal tadi yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Pala Buddha ayat apa dalam ta'aluman ilmi qabla al-amal, maka mesti dia mendahulukan mempelajari ilmu sebelum beramal. Ya, barakallahu. Ya, namun ada amal yang mesti kita amalkan bahkan baru masuk Islam sekalipun, walaupun belum belajar, misal sholat. Ya, itu misal sholat. Ya udah sekedarnya aja dari yang dia hafal. Dia baca ganti dengan zikir. Seluruh bacaan sholat itu cukup diganti dengan zikir. Masa yang enggak bisa diajarin sehari semalam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang mana dia? Orang Cina aja yang ngomongnya pakai bahasa gelodok. Ketika disuruh tasbih bisa kok. Ya. Tahu antum gelodok enggak? Orang di kota. Tuh ngomongnya kayak ngomong itu tuh semua. Mana lagi tadi? Bal yakun mana? Wa dalil ai ala hadhihi tarjamah. Dalil dari tarjamah ini yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir dan dik haitsu bada abil. Itu di mana Allah memulai ayat itu dengan wastaghfir hadha wal amal. Ini amal beristighfar itu amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ilmu qoblal amal. Yaitu wa'lam fa'lam, maka berilmulah, ketahuilah. Kenapa? Karena amal idza kana ala jahlin la yanfa'u sahibah. Kalau didasari kejahilan, maka tidak memberikan faedah bagi orang yang beramal tadi. Maka seseorang dia memulai dengan ilmu pertama kali awalan, summa ya'malu bima 'alimahu. Kemudian dia beramal dengan apa yang dia ketahui, hadza huwal asas. Inilah asasnya. Ya. Kalau di atas kejahilan, kejahilan ini membunuh. Kejahilan itu membunuhmu, gitu ya. Loh, iya, Ibnu Qayyim di Qasidah Nuniyah punya syair. Wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu jahlun qatil da'un qatilun wa syifa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh dan terapinya, penyembuhnya adalah amrani bitarkili muttafiqani. Ada dua perkara. Dalam susunannya disepakati. Nassun minal Qur'ani aw min as-sunnatin wa tabibu dzalika al-'alimu rabbani. Obatnya apa? Kata Ibnu Qayyim, nas dari Quran dan sunnah, dan tabibnya adalah ulama alim rabbani. Jangan baca sendiri. Baca sendiri keder. Tahu keder enggak Niko? Keder. Enggak paham. Keder enggak paham. Agak ngerti gak keder? Hah? Apa? Oh, ya, gitu. Bingung. Keder mah bukan bahasa Indonesia ya? Bukan ya. Hah? Bahasa tahambul. Ya. Bingung. Makanya kata Ibnu Qayyim, obatnya itulah nasun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-alimu rabbani. Tabibnya siapa? Alim rabbani. Taibar. Kita masuk ar-risalah tu asaniyah. Ke risalah yang kedua. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Ini tiga permasalahan yang jibu ala muslim ta'allumuha wal amalu biha. Tiga permasalahan bagi setiap muslim yang wajib dipelajari dan diamalkan. Qala asy-syekh al-mujaddid rahimahullah ta'ala, ya ilah rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhihi tsalatsi masail, untuk mempelajari tiga permasalahan ini wa amal wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulah. Yang pertama, bahwa Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, dan Allah tidak meninggalkan kita hamalan, matrukan. Ya, Allah tidak membiarkan kita diabaikan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Siapa yang mentaati rasul tersebut dimasuk surga, siapa yang tidak taat kepada rasul tersebut dimasuk neraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi nanti terhadap kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, kita baca syarahnya di sini. Nah, fadol dibaca di sini. Ya, Rapi. Fadol Rapi. Lil-ihtimami bima ba'daha wa ma'naha ta'allam i'lam maknanya ta'allam waqam wa tayaqqan ta'allam waqam tayaqqan. Nah, qawluhu rahimakallahu hadha du'a'u laka birahmati hadha du'a'u laka birahmati wa hadha aydan kama sabaqa bi anna al-mu'allima yanbaghi ayyatalaffadha ma'a al-muta'allimi wa an yad'a lahu wa yurghibuhu fa inna hadha min a'dhami wasa'il al-ta'allimi wa la yanbaghi lahu an yuqabila al-muta'allima bil-qaswati wa shiddati wal-ghilbati li'anna hadha yunaffiru 'an al-'ilmi thumma hadha aydan yadullu 'ala nushhi min ash-shaykhi wa annahu yuridu an-nasihata wal-manfa'ata wa tawjihah as-salida. Nah, i'lam kalimat ini hadir kalimat kulna bima sabaq telah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya. Dia adalah kalimat yang ya, yu'ta yang didatangkan, yang disebutkan biha dengan kalimat tersebut lil ihtimami bima ba'dah, agar kalimat yang setelahnya itu diperhatikan. Maknanya apa? Ta'allam. Ta'allam. Ketahuilah, pahamilah, tayaqqan, yakinilah. Kemudian rahimahullah. Ini adalah doa laka untuk anda, doa rahmat untuk anda. Dan ini juga sebagaimana yang telah lalu fi annal mu'allima, bahwa seorang mu'alim yang bagi sudah sepatutnya ayyatalat taba ma'al mu'ta'allim, ya, berlaku lembut terhadap yang belajar dengannya. Wa ayyadu wa lahu, mendoakannya, wa yuragibahu, memotivasinya. Maka ini adalah diantara wasail yang paling besar, sarana yang paling besar dalam pengajaran, dalam wasail ta'lim. Walayat bagi enggak sepatutnya lahu ayu qabila al-mu'allimi, di hadapan dia mu'allim memperlakukan mereka dengan qaswah, keras, syiddah. Nah, ini sama pencong, gilgoh, pasar. Kenapa? Karena hal ini akan yunafiru adil ilmu, akan membuat lari mereka dari ilmu. Summa hada aidan yadullu ala nushhi, kemudian ini juga menunjukkan akan nasihat dari Syekh Rabbul Ta'ala, bahwasanya beliau menginginkan nasihat, manfaat, taujih, arahan, ya, sedih, bagaimana ada pembetulan, ya, Baik, kemudian dibaca akar berikutnya. Mana sebihan? Kedrop. Wah, siapa? Ada kali WA adik saya kali ya, saya kembali baca. Ya, ayo Mustafa baca. قوله أنه يجب الوجوب معروف عند الأصوليين والواجب هو الشيء الذي لا بد منه وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار يقال وجب كذا أي ثبت واستقر قال تعالى في البدن fil badan, fil budni, ontak, badan antum yang mau disembelih ntar. Ini tentang nyembelih ontak ini. Fil budni, faida wajibat junubuha, ay, sapatat alal ardi was taqarrat maitatu ba'da dakaiha. Was taqarrat maitatan ba'da zakariha. Ba'da zakariha. Loh, ana ba'da tadkiyatiha. Antum apa? Tadkiyatiha. Tadkiyatiha maknanya dhabah. Maknanya apa? Dhabah. Tadkiyatiha. Tadkiyah. Tanpa tasdid ya. Tadkiyah. Kayak tarbiyah. Tarbiyah, tasbiyah kan tanpa ya. Tasdid. Tazkiyah ba'da dhabihiha. Terus faqulu minha wa at'imu faqawluhu yajibu yadullu ala anna al-amra laysa min babil istihbabi man sya'a fa'al wa man sya'a tarakat balil amru min babil ilzami min Allahi subhanahu wa ta'ala laysa hazal ijabu min qabli min kibali kibali syaiti wa innama huwa min kibalillahi azza wa jalla fima anzala fil kitabi wa sunnati min ilzamil ibadi bihazil masail. Nah, kata syekh wajib ma'ruf menurut para ulama ahli usul, wajib adalah sesuatu yang labudda minhu, harus diterapkan. Qad arafahu al-usuliyun, para ulama ahli usul fikih telah mendefinisikannya bahwasanya wajib itu ialah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yang diberi pahala bagi yang melakukan, yang dihukum bagi yang meninggalkan. Maka hukum asal wajib secara lugah adalah as-subut wal istiqrar, tetap stabil. Misalkan dikatakan wajib berkata ait sabata wastaqarra. Allah Ta'ala berfirman terkait tentang budni, ontak, faida wajabat junubuha, apabila junubnya, lambung-lambungnya telah wajabat, roboh, ait sakotob, roboh, jatuh, terbang alal ard, ke tanah, wastaqarrat, dan telah tetap mayitatan, menjadi mayit, sudah mati, ba'da tadkiyatiha, setelah disembelih. Ya, fakulu minha wa'atimu, maka makanlah dari daging tersebut, wa'atimu, dan berikanlah makan kepada orang lain. Nah, syekh kemudian menyatakan yajibu yadulu ala anna al-amra laisa min babil istihbabi, maka perkara menunjukkan hal ini bukanlah perkara yang dianjurkan. Mansha'a fa'ala wa mansha'a taraka, siapa yang mau silakan lakukan, siapa yang tidak mau dia tinggalkan, tidak. Tetapi perhatikan yang disebutkan oleh beliau, yang wajib bagi setiap muslimah mempelajari tiga hal ini adalah wajib. Ini innama huwa min kibalillah. Mana lagi tadi? Balil amru, bahkan perintah ini min babil ilzam min Allah. Ini adalah ilzam, pengharusan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari ijab, kewajiban ini bukan dari sisi syekh, namun dari sisi Allah. bima anzala fil kitab, sebagaimana yang Allah turunkan di kitabnya dari sunnah, min ilzamil ibadi bihadihil masail, yaitu dengan mengharuskan hamba terkait dengan empat permasalahan, tiga permasalahan ini. Nah, terus betul dibaca sini. Pak Sofyan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari habibullah. Qawluhu ala kulli muslimin wa muslimatin ayyajibu ala kulli dhakarin aw wa unta minal muslimin sawa'an kanu ahraran aw abidan aw dhukuran aw inatan li annal mar'ata nasyaraka tusyariku ar-rajula bi kathirin minal wajibati illa ma khosohu dalilu birijali fa innahu yakhtasu bihim mithlu wujubi sholatil jama'ati fil masajidi wasolatil jumu'ati wa mithlu ziyadatil kuburi ziaro, masa nambah kuburan ziaro kan ziyadah wa mithlu ziyadatil kuburi fa innaha khosotan birijali khosotun fa innaha khosotun birijali wa mithlu jihadi fi sabilillahi fa innahu khosun birijali. Nah, cukup. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, wajib bagi setiap pria, wanita dari kalangan muslimin, sawa'an kanu ahraran aw abidan, sama saja apakah mereka itu budak atau hamba, atau orang merdeka atau budak, pria atau wanita. Kenapa? Karena mar'ah, wanita tusyariku, itu disamakan dengan pria fi katsirin min al-wajibat, pada berbagai macam kewajiban. Illa khassahu ad-dalilu birrijal, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu khusus rijal aja, maka dia khusus untuk mereka rijal. Semisal sholat berjamaah di masjid, sholat jumu'ah, semisal ziarah kubur, maka ini khusus bagi para pria. Ya, semisal jihad fisabilillah, semisal bagi cari nafkah, semisal bagi, itu khusus untuk para pria. Apa? Riko? Orang prope, jadi imam. Memangnya kalau wanita semua enggak ada yang boleh jadi imam deh, mun para cuma. Riko? Kalau semuanya wanita. Nah, berarti boleh jadi imam. Gimana? Ini yang khusus buat para pria. Yang khusus buat para pria. Ya. Apa lagi? Tadut. Iya. Ini khusus buat pria. Mana ada wanita poliandri? Suaminya banyak. Lah anaknya anak siapa? Salome. Parah ini pasoknya. Anak siapa itu? Baik, berikutnya. Fikri, baca Fikri. Anna ta'allum al-ilmi wajibun alal rijali wan nisa'i li'annahu la yumkinu ibadatullahi jalla wa'ala allati khuliqna min ajliha illa bita'allumi al-ilmi alladhi na'arifu bihi naqtu bihi ibadatu rabbina. Ibadatu rabbina. Ibadatu rabbina. Fa hadza wajibun 'ala rijali wa nisa'i an yata'allamu umur ad-din la siyama umur al-aqidah. Umuru laisal muradu mujarradan qira'atin aw mutala'ati mutala'ata qurratin mutala'ata qurratin kama yusammuna hadza laisa ta'alluman inna ta'allumu huwa at-talaqqi 'an ahli al-ilmi ma fi dhalika wa fahmihi wa idrakihi tamaman hadza huwa ta'allum. Wala yajuzu itu masdar. Pada masdar apa? Tatal mada. Ya, tatal mad. Masdarnya bukan tatal mud. Ya, tapi tatal mad. Simaknya begitu. Bukan tatal mud. Kalau ngikutin rumus, tapak lada. Ya tapak lalu tapak lul. Tapi ini tapak lada. Ya. Tatal mada ya tatal madu tatal mad. Wala yajuzu tatal madu ala kutubi. Kencengnya gimana gitu? Kama huwa al-waqi'u fi hadhihi al-waqti. Ada. Fi hadhihi al-waqti li'anna tatal mada muda tatal mada. Li'anna tatal mada ala kutubi khatir. Khatirun. Khabar. Yahsulu minhu mufasid mafasid mafa'il mafasidu wa ta'alumu wa ta'alumun wa ta'alumun adrun min adarru adarru min jahli min al-jahli li anna al-jahila ya'rifu anna al-jahilu wa yaqfi wa yaqifu wa yaqifu inda haddihi lakinna muta'alum alima yara annahu alimun fa yahillu ma harama ma harama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah wa yatakallamu wa yaqulu 'ala Allah bila ilmin fal masalatu khatiratun jiddan fal ilmu la yukhadhu min al kutubi mubasharatan innama Innama kutubu wasail amma haqiqatul ilmi fa innaha tukhadu anil ulama'i jilan ba'da jilin. Terus wa kutubu innama hiya wasailu litalibil ilmi litalabil ilmi. Bagaimana fikri bacanya tadi? Fa'alimah min dalika. Fa'madallah. Ini yang belum diterjemahin. Fa'madallah dalilu ala ikhtisasihi birijal fa'innahu yakhtassu bih. Maka selama dalil itu menunjukkan khususan bagi para pria, itu khusus buat mereka. Wa'ila namun jika tidak, maka fa'aslu hukum asalnya antara rijal wa nisa sawa'u. Pria wanita sama dalam hal kewajiban. Dalam hal apa lagi? Wa tajannubil muharramat. Bukan tajannub apa ya? Ini maksud kewajiban. tajannubil muharramat wa sa'iril takalif dan berbagai takalif. Ya, apa takalif maksudnya? Pembebanan syariat, dibebankannya syariat. Kemudian kata Syekh, wa min dalika, dan di antaranya ialah anna ta'alumal ilmi wajibun 'alal rijali wan nisa. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi para pria dan wanita. Kenapa? Karena tidak mungkin, ya la yumkinu ibadatullahi azza wa jalla, tidak mungkin beribadah kepada Allah allati khuliqna min ajliha, yang kita diciptakan karenanya, karena ibadah, illa bi ta'allumil ilmi, kecuali dengan mempelajari ilmu alladzina arifu bihi, yang dengannya kita akan mengetahui ibadat rabbina, peribadatan kepada Rabb kita. Ya, fa hadza huwa alwajibu, maka inilah yang wajib ala rijal wa nisa, bagi para pria dan wanita. Ayat ta'allamu umura dinihim, ya, yaitu mereka mempelajari perkara agama mereka, la siyama umurul akidati, terutama lagi perkara akidah. Ya. Dan perkataan Syekh, salatu masail, wajib bagi kaum muslim dan muslimatin ta'allamu hadihi salati masailah, mempelajari tiga permasalahan ini. Ya, at-ta'allum huna ma'nahu at-talaqi. Ta'allum di sini maknanya talaqi. Mengambil ilmunya dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu. Wal-hifdhi wal-fahmi wal-idraq. Ya. Maknanya adalah al-hifad, menghafal, memahami dan mengetahui. Idraq, mengetahui dengan idraq itu pengetahuan plus. Ya, tidak hanya tahu tapi plus, ya, dengan rinci. Hada huwa ta'allum, inilah yang namanya ta'allum. Laisal muradu mujarrada qira'atin aw mutala'atan hurratin, bukanlah maksudnya hanya baca semata atau mutala'ah hurrah, mutala'ah bebas gitu. Apa maksudnya hurrah ini kan bebas? Kalau ada terjemahan bebas, ada mutala'ah bebas gitu. Apa maksudnya? Cuma sekedar membaca dan mutala'ah gitu aja. Menelaah. Mentelaah secara global gitu. Sebagaimana yang mereka namakan. Ada laisa ta'aluman. Ini bukan ta'alum namanya. Yang namanya ta'alum adalah talaqi, mengambil ilmu dari para ahli ilmu. Disertai dengan menghafalnya, memahaminya dan mengetahuinya lebih rinci lagi secara tamaman sempurna. Ya. Walayakbi al-iktisar alihat. Enggak cukup. Ya. Enggak cukup hanya membatasi diri padanya. Dan tidak boleh seorang berguru pada kitab sebagaimana yang terjadi di zaman ini. Karena berguru kepada kitab ini sangat berbahaya sekali. Yahsulu minhu mafasid. Akan terjadi kerusakan. Antum belajar Al-Jurumiyah sendiri. Baca tuh Al-Jurumiyah. Ada terjemahnya enggak? Ada, baca itu sendiri. Kalau enggak ngerti Al-Jurumiyah dari dasar, saya ada terjemahnya ini, belajar sendiri. Ngerti enggak? Enggak ngerti, yang ada puyeng apa nih. Ya. Ya. Ya, benar. Ini apa lagi? Hah? Nah, begitu juga dengan semua buku-buku. Itu harus belajar di hadapan langsung. Kecuali nanti ya, setelah ilmu alat sudah dibuka. Ya. Nah, itu bisa mengurai sendiri, ya. Bisa mengurai, ya, sebagaimana para ulama, mereka sudah menguasai berbagai cabang ilmu, maka mereka tinggal memadukan antara kitab dengan kitab yang lain. Terlebih lagi dari mereka yang pelajari dahulu terdapat penjelasan guru mereka masing-masing, sehingga lengkap sudahlah. Mana lagi berikutnya? Akan muncul berbagai kerusakan dan ta'allum, sikap sok tahu. Yang adarru minal jahli, yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Kenapa? Karena orang jahil ya'rifu annahu jahil. Ya dia sadar tahu diri bodoh. Wa yaqifu inda haddihi. Dia akan berhenti di mana sampai pada batasannya. Ya. Lakin muta'allim, namun orang yang sok tahu, yaro annahu alim, dia melihat diri dia alim. Ya, fa yahillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah. dia mengharamkan apa yang Allah halalkan atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa yatakallamu, dia berbicara berfatwa, yatakallamu Allah bila ilmin, ya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, maka masa ini sangat berbahaya sekali. Al ilmu la yu'khadhu minal kutub mubasyaratan. Ilmu tidak bisa diambil dari buku secara langsung, namun kutub itu, kitab-kitab, hanya wasilah. Adapun hakikat ilmu adalah diambil dari para ulama, jilan ba'da jil, generasi ke generasi. Ya. Sedangkan kitab-kitab, ia hanya ia al-wasailu, itu hanyalah sarana litalabil ilmi. Ya, untuk menuntut ilmu. Cukup ya. Nanti kita masuk kepada pembahasan iman pada Allah.